keanggunan khas kerawan yang kau miliki. Aku lah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang to do.